بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadhail as-Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat, bab yang keempat, bab di antara keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ke 6168 pada halaman 205. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Ya'qub ya'ni bin Abdurrahman al-Qari, an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله ألا ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلتم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. دري أبو هريرة صحابة yang mulia رضي الله عنه bahwa Rasulullah SAW berkata pada hari Khaybar, qala yauma Khaybar, berkata pada hari Khaybar, maksudnya pada waktu peperangan Khaybar, ya, atau pada waktu penaklukan Khaybar. Kata Nabi, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Ini hadis Nabi. Niscaya aku akan berikan bendera ini. Maksudnya pemegang bendera atau bendera perang, memimpin pasukan, aku niscaya aku akan berikan bendera ini rajulan, seseorang atau seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan atau menaklukkan Khaybar di tangannya, melalui tangannya. Inilah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan serahkan bendera perang atau memilih pemimpin pasukan Khaybar itu seseorang yang sifatnya mencintai Allah dan Rasulnya. Riwayat yang lalu, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di sini kabar juga dari Nabi, dan ini berita ghaib. Ya, berita ghaib, yaitu Allah menaklukkan Khaybar di tangannya, atau memberikan kemenangan dengan ditaklukkannya Khaybar di tangan pemimpin yang saya pilih tadi. Ini berita ghaib karena kejadiannya belum terjadi. Dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini di malam hari. Maka dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan besok, karena penaklukannya, perangnya besok. Berarti berita ghaib, memberitakan sesuatu yang akan terjadi ghaib, manusia tidak bisa memastikan. Dan Nabi SAW memberitakan ini tentu karena sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ditaklukkan besok Khaybar, dan penaklukannya di tangan pembawa bendera atau pemimpin perang atau pemimpin pasukan yang dipilih oleh Nabi tersebut. Kata Abu Hurairah melanjutkan, qala Umar ibn al-Khattab, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ma ahbabtu al-imarata illa yawma idh, tidaklah aku menginginkan, menyukai kepemimpinan kecuali hari itu. Ya, tidaklah aku menginginkan atau menyukai menjadi pemimpin, ya, kecuali hari itu. Bukan karena kepemimpinannya, tetapi karena sifat pemimpinnya yang disampaikan oleh Nabi. Itu yang membuat mereka ingin sekali menjadi orang yang mencintai Allah, yang ditegaskan oleh Nabi. Karena kan sekarang kita berusaha untuk mencintai Allah, tetapi nilai cinta kita kepada Allah itu penilaiannya di tangan Allah dan Rasulnya. Ya, karena yang mengaku cinta kepada Allah semua orang bisa, tetapi apakah cinta kita kepada Allah itu benar atau tidak, itu bukan kita yang menilainya. Ada standar penilaiannya. Seperti contoh hadis Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, berarti cinta, pengakuan cinta itu sudah biasa. Ya, biasa. Tetapi Allah menurunkan ayat ini sebagai ujian. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahwa ayat ini diturunkan karena banyak orang yang mengaku cinta, maka diturunkan ayat ini oleh Allah untuk sebagai mihnah, sebagai ujian. Kata ulama tafsir bahwa ayat ini ayat ikhtibar, ayat ujian. Menguji, meminta bukti kecintaan. Kata Allah melanjutkan, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Nabi diperintahkan untuk menantang mereka agar membuktikan cinta mereka kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Fattabi'uni. Bila mana mereka mengikuti Nabi, maka sudah pasti yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, jadi pengakuan cinta kalian itu dibenarkan oleh Allah dengan membalas cinta kalian dengan cinta. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini yang diinginkan oleh mereka. Bukan semata-mata menjadi pemimpin, tetapi sifat dari pemimpin yang disebutkan oleh Nabi itu yang mereka tuju ketika Nabi sudah mengesahkan benarnya cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar, ma ahbabtul imarata illa yawma idz. Padahal perang Khaybar ini pada tahun kelima Hijriah. Sudah 17 tahun lebih. Ya, 18 tahun kira-kira mereka menjalani keimanan, menerapkan keislaman, berjuang mati-matian mempertahankan akidah dan tauhid. Ya, bahkan sudah banyak korban yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka belum merasa masih tetap berharap keimanan mereka, cinta mereka kepada Allah itu ada jaminan bahwa mereka telah benar dalam mencintai Allah. Jadi itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab dan yang lainnya. Maka kata Umar, fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Maka besok paginya ketika Nabi ketika waktu yang ditetapkan oleh Nabi bahwa besok dia akan serahkan bendera perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, di mana Allah akan berikan kemenangan dengan ditaklukkan Khaybar di tangannya. Besok paginya di waktu salat subuh, setelah selesai salat subuh, maka aku, kata Umar, meninggi-ninggikan kepalaku. Seperti yang kemarin juga, fatatawalna, dalam riwayat yang sebelumnya, maka kami mendongak-dongak, mengangkat kepala, melihat Nabi agar Nabi, karena Nabi juga mencari-cari. Ya. Jadi mereka menonjol, menampakkan wajah mereka agar Nabi tidak lagi payah mencarinya kalau memang mencari seseorang, dan berharap Nabi menunjuk dia. Itu yang diinginkan oleh Umar. Fatasawartu laha raja'an an uj'ala. Maka saya dongakkan kepala agar Nabi melihat saya, agar saya dipilih atau dipanggil oleh Nabi untuk diserahkan bendera tersebut. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib. Maka Nabi memanggil Ali bin Abi Talib. Kata Abu Hurairah bercerita radhiyallahu ta'ala an, fa'atahu iya. Maka Nabi menyerahkan bendera itu kepadanya. Wa qal, dan Nabi berpesan, imshi wa la taltafit. Ya, pergilah kamu, berjalanlah dan jangan menoleh. Maksudnya jangan balik lagi ke belakang. Jangan menoleh ke kiri dan kanan. Pokoknya niat kamu ikhlas. Ya. Ini di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama. Wala taltafit yaminan wa shimalan biqalbik. Jangan engkau menoleh ke kanan dan ke kiri dengan qalbumu. Ya. Dicampuri oleh keinginan-keinginan yang lain. Oleh pujian. Apalagi kan Allah di sebelumnya Nabi sudah mengatakan laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini berbahaya memang ungkapan ini. Makanya Nabi tidak menginginkan atau tidak membolehkan memuji seseorang di hadapannya. Ya. Karena ini fitnah. Ini fitnah. Berbahaya. Merusak kalbu. Dan Nabi SAW tekankan ketika menyerahkan bendera perang di hadapan keinginan para sahabat yang semua menginginkannya, Nabi SAW menyerahkan kepada Ali. Semua memandang. Maka diingatkan oleh Nabi SAW, imshi wala taltafit. Pergilah dan jangan, berangkatlah dan jangan menoleh. Kata para ulama yang mensyarahkan hadis ini, makna yang pertama, jangan menoleh dengan niat. Ya, membawa niatmu kepada yang lain-lain. Fokus berperang menegakkan agama Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa faktor kemenangan yang dijanjikan oleh Allah tadi dengan ikhlas. Allah kan sudah Nabi mengabarkan janji Allah bahwa akan diberikan kemenangan, maka sarana atau syarat untuk mendapatkan kemenangan tadi adalah ikhlas. Maka Nabi mengatakan imshi wala taltafit. Kemudian makna yang kedua dari jangan menoleh adalah menoleh dengan mata kepala. Ya. Ketika dia sudah menoleh kemana-mana, sehingga persiapan pasukannya tidak terlalu sempurna. Ya. Tujuannya Khaybar, kemudian dia kena masuk ke Khaybar itu sangat berbahaya. Yang pertama dari godaan-godaannya. Dari godaan ketika di dalamnya banyak kemewahan. Ya. Kebun-kebun yang subur, ya, taman-taman yang luar biasa, buah-buahan yang banyak, Ini juga menggiurkan. Maka jangan nanti menoleh ke kanan kiri sehingga tujuan perangnya juga terkendala. Ini diantara yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna wala taltaghir. Dan janganlah menoleh. Kemudian hatta yaftahallahu alaih. Sampai Allah nanti menaklukkan Khaybar atasmu. Ya. Ini menunjukkan bahwa kemenangan yang didapatkan dalam sebuah peperangan, walau bagaimanapun tetap itu anugerah Allah. Allah yang memberikan kemenangan, Allah pula yang merasakan kepada orang-orang yang beriman kekalahan. Ya, karena peperangan antara pasukan orang-orang yang beriman di masa Nabi SAW dengan pasukan musuh-musuh mereka, kemenangannya perangnya imbas. Kadang ke orang yang beriman yang menang, kadang mereka yang menang. Ya, karena sehingga tidak menjadi penyebab masuk Islamnya orang dengan hanya sekadar menginginkan kemenangan. Jadi benar-benar jelas siapa yang memilih keimanan, siapa yang hanya sekadar mencari kepentingan. Ya. Makanya terkadang mereka menang. Di perang Badar yang seharusnya kalah, karena tidak seimbang. Jumlah pasukan, persiapan persenjataan, tidak seimbang. Ya. Seharusnya di atas kertas yang menang siapa? Pasukan Quraisy. Tetapi yang menang justru pasukan Nabi SAW, dan ini menunjukkan bahwa kemenangan itu dari Allah. Bukan dengan jumlah pasukan, bukan dengan banyaknya lengkapnya persenjataan, tetapi Allah yang memberikan. Ya. Allah yang memberikan. Ini makna hatta yaftahallahu alaih. Sehingga Allah menaklukkan Khaybar untukmu. Untukmu. Ya. Kemudian bahwa sebaliknya, bila mana ada terjadi kekalahan, ya, walaupun mungkin di atas kertas menang pasukan kaum muslimin, tetapi Allah rasakan kekalahan, maka jangan terlalu membuat kalian lemah, ya, membuat kalian lemah, kemudian berputus asa dan seterusnya, karena kekalahan itu pun juga ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi sebagai cobaan seperti perang Uhud, ya, perang Uhud. Awalnya menang dan memang dari keadaan yang kasat mata, ya, yang kasat mata di perang Uhud itu memang sudah menang karena pasukan Mekah sudah mundur, ya, sudah mundur, pasukan berkudanya pun sudah tidak nampak. Dan harta rampasan perang sudah bertumpuk di medan perang. Ya. Kasat mata menang. Tetapi ternyata mereka sedang disibukkan dengan mengumpulkan harta rampasan perang. Tiba-tiba pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu menyerang dari belakang. Dan para pemanah yang ada di bukit atau di salah satu bukit di sana, mereka bunuh semuanya karena sebagian kecil yang tersisa, dan mereka menyerang dari belakang, dan Khalid bin Walid pun memberikan aba-aba kepada pasukan pejalan kaki untuk balik, sehingga musuh datang menyerang dari arah belakang dan dari arah depan. Kocar kacir kaum muslimin, Nabi SAW terluka, 70 pasukan kaum muslimin yang syahid ketika itu termasuk Hamzah paman Nabi SAW dan yang lain-lainnya banyak. Dan bahkan ada di antara sahabat itu yang terluka habis semua jasadnya, seperti Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, ya, sama satu nama dengan dia, sama-sama Anas, dan Anas bin Malik bin Nadhr, ya, saudara ayahnya Anas, ya, dia Anas bin Nadhr, sementara Anas ini kemenakannya Anas bin Malik bin Nadhr. Dan Anas bin Nadhr ketika itu tidak ada yang mengenalinya. Jasadnya sudah tercabik-cabik oleh senjata musuh, begitu betapa dia benar-benar berjuang. Sampai ini yang maksudnya tetesan darah penghabisan. Ya. Yang membuat setiap musuh terus menyerangnya karena dia masih menyerang. Walaupun mungkin sudah terluka-luka, dia tetap menyerang, tetap membela Nabi, tetap mempertahankan agama. Sehingga karena dia memang masih menyerang walaupun sudah banyak lukanya, musuh juga akan menyerang. Ya, dan semua mereka mengeroyoknya, nah, sehingga habis tubuhnya, terluka-luka, wajahnya habis sehingga tidak bisa dikenal, tercabik-cabik oleh pedang musuh dan tombak. Ya, kecuali yang nanti mengenalnya saudarinya, bibinya Anas bin Malik, itu pun bukan dari badannya tetapi dari tanda di tangannya. Ada tanda di tangannya, dari situ dia mengenal ini adalah saudaranya. Ini sampai sebegitu mereka berjuang, ya, untuk membela dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ke hatta yaftahallahu alaik, bahwa kemenangan itu dari Allah dan kekalahan pun juga keputusan Allah. Orang-orang yang beriman pasti akan bisa untuk menyesuaikan diri. Ya. Kemudian qal fasara aliyun syai'an. Kata Abu Hurairah, maka Ali bin Abi Thalib pun berangkat membawa pasukannya beberapa jarak, summa waqafa, kemudian dia berhenti. Ya, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan atau dia tanyakan kepada Nabi, karena dia sudah berjalan sekarang ini, karena tadi Nabi sudah mengatakan berangkatlah. Berangkatlah. Maka dia berangkat dan Nabi mengatakan jangan menoleh, maka dia tidak menoleh. Ketika dia sudah berjalan beberapa langkah atau beberapa jarak, dia berhenti, walam yaltafit, maka dia tidak menoleh, karena menerapkan atau mentaati perintah Nabi tadi. Fasarakha, kemudian dia berteriak dan tidak menoleh, berteriak bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ala madhan uqatilun nas, di atas apa saya memerangi manusia? Maksudnya apakah saya ditugaskan untuk menghabisi dan menghanguskan, membumi hanguskan mereka semua? Target saya dalam berperang ini? Apa target saya dalam perang ini? Maka kata Nabi, qatilhum, perangi mereka, hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi atau bersyahadat, alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mengucapkan kalimat, dua kalimat syahadat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila nanti mereka ada yang melakukan ini, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, maka sungguh mereka telah menjaga darimu harta dan darah mereka. Maksudnya kamu tidak dibenarkan untuk mengganggu atau menyakiti mereka, membunuh atau mengampas harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak kalimat tersebut. Kalimat tersebut. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan nanti perhitungan mereka di atas Allah atau pada Allah Subhanahu wa taala. Haknya kalimat tersebut adalah nanti tuntutan-tuntutannya. Misalnya ketika dia membunuh, ya, kalau dia seorang muslim dan dia membunuh, maka di antara hak la ilaha illallah dia dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena qisas. Ini tuntutan la ilaha illallah. Kalau dia sudah muslim, nanti ada ketentuan seseorang itu boleh dibunuh, bahkan disuruh untuk dibunuh. Ya, di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdatsalah. An-nafsu bin nafsi, ath-thayyibu az-zani. An-nafsu bin nafsi, al-tariku li dinihi, al-mufariqu lil jamaah. Yang pertama adalah seseorang yang berzina dan dia sudah menikah. Ats-tsayyib, orang yang sudah menikah berzina. Ya, maka dia boleh dibunuh dengan hukuman rajam. Karena rajam ini membunuh. Ya. Kemudian an-nafsu bin nafsi qisas, orang yang membunuh dibunuh. Ya. Bagi mereka yang sudah bersyahadat, hak la ilaha illallahnya itu tadi. Kemudian at-tariku li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad, atau sekaligus orang yang memberontak dari pemerintah kaum muslimin. Ya, ketika kaum muslimin berada di satu, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, kemudian dia memberontak, memerangi pemimpin tersebut, maka wajib diperangi. Tentu nanti ketika diperangi, dia konsekuensinya dibunuh. Ya, dibunuh. Ditembak atau diperangi sehingga maka tumbang, ditumpas mereka itu. Nah, ini tuntutan la ilaha illallah. Ya, tuntutan la ilaha illallah. Maka Ruh NKRI itu memang dari tuntunan agama. Ya, tuntunan agama. Ketika negeri kita ini di bawah satu kesatuan, maka agama kita menjelaskan bahwa orang yang memisahkan diri dari satu kesatuan tersebut, ya, di antara tuntutan la ilaha illallah diperangi. Ya, at-tariku li dinihil mufariqu lil jamaah. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sebelumnya, memerangi mereka. Ya, mempersiapkan pasukan besar untuk memerangi mereka. Dan suatu ketika mereka berkumpul ada suatu tempat, saya lupa nama, dan di antara nama Khawar itu ada juga dinamakan dengan tempat itu, saya lupa. Di sana mereka berkumpul ribuan orang. Ya. Di situ markasnya, dan Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan yang besar. Dan para sahabat di situ ada, seperti Abdullah bin Abbas termasuk pasukannya. Dan bahkan sebelum diperangi, mereka didakwahi oleh Ibn Abbas. Karena mereka menyimpang karena kebodohan. Ya, menyimpang karena kebodohan. Maka penyebab penyimpangan mereka itu yang harus ini senjata ilmu. Ya, harus disubuhat-subuhat yang ada di benak mereka itu dikikis habis, dan akhirnya banyak yang bertobat. Subuhat-subuhat yang mereka lontarkan itu dijawab semuanya oleh Abdullah bin Abbas. Maka butuh ulama, bukan butuh senjata saja, tetapi butuh juga ulama untuk mengikis habis ideologi, karena yang penyebabnya ideologi itu yang membuat mereka sampai membela-bela berada di tempat, di hutan-hutan belantara untuk berlatih peperangan, untuk berlatih perang, bersembunyi sana sini, bahkan memperbanyak identitas agar tidak dikenal. Ya, ideologi itu membuat mereka membela diri untuk susah-susah, bahkan rela mati. Ya, karena ideologi, karena keyakinan. Dan ini fungsi para ulama untuk membantah subuhat-subuhat mereka dengan bantahan yang jelas dan nyata. Ya, sebelum mereka nanti diperangi. Ya, kecuali kalau mereka sudah mengangkat senjata dan memerangi, maka tidak ada butuh lagi ini. Kalau mereka sudah memerangi, maka diperangi. Pemerintah kaum muslimin, ya, memerangi mereka. Ini tiga, ya, tuntutan la ilaha illallah illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Inilah pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Ya, bahwa dia berperang, ternyata perang itu bukan sekedar ambisi untuk membunuh. Bukan ambisi untuk membunuh, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk mengajak. Karena terkadang orang tidak bisa dengan kata-kata yang lemah lembut, bisa jadi dengan kekerasan. Ya, bisa jadi dengan kekerasan seperti yang dilakukan dalam. Karena perang itu bukan satu-satunya sarana untuk menyampaikan Islam sebagaimana yang dituduhkan kepada agama Islam. Dari sekian lama Islam di zaman Nabi SAW sekitar 23 tahun. Hitunglah berapa kali peperangannya. Apakah perangnya setiap hari? Tidak. Dan hitung juga sebab peperangannya. Apakah penyebabnya kaum muslimin yang datang menyerang atau mereka yang datang menyerang? Ya. Itu juga harus ditinjau kembali. Untuk melihat apakah tudingan bahwa Islam ini tersebar di bawah kilauan pedang, ya, bahwa Islam ini tegak dengan tumpah darah yang besar sehingga banyaknya tumpah darah, atau sebaliknya, bahwa pertumpahan darah besar terjadi ketika agama lain ingin menerapkan atau mengajak, memaksa orang untuk masuk ke agamanya. Seperti ketika di Andalusia, dan juga terjadi Tatar, masuknya Tatar ke negeri kaum muslimin, merangsek mulai dari timur sampai ke barat. Ya, masuk ke Baghdad. Di Baghdad itu hampir semua kaum muslimin disembelih. Ya, hampir semua kaum muslimin. Sampai mereka masuk maju menuju Mesir, ternyata mereka tidak kuat. Ya. Karena ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada di Mesir dan memberikan semangat jihad kepada kaum muslimin ketika itu, dan berhasil membuat pasukan Mongol dan Tatar ini tidak kuasa lagi melanjutkan penyerangannya. Dan mereka balik ke negeri mereka setelah membunuh atau menghabiskan bukan ratusan ribu, jutaan kaum muslimin. Kata Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, di Baghdad saja, di Irak saja, di Baghdad itu hampir 900 ribu, ya, bahkan kata beliau bisa jadi 1 juta orang mati di tangan Tatar. Ya. Masuknya Tatar juga munafikun, orang-orang munafik dari kaum muslimin, ya, yang menampakkan Islam, membuka pintunya dan mereka datang. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin muslimat, bahwa Islam kalau dilihat dari jumlah peperangannya, kemudian dari prinsip-prinsip perang yang diajarkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada pasukan, pemimpin pasukan seperti sekarang Ali, kata Nabi kepada Ali, berperanglah sampai mereka bersaksi. Ini tujuannya agar mereka menjadi hamba Allah yang mulia. Hamba Allah yang mulia, sehingga mereka nanti masuk surga. Ya, bukan untuk membunuh mereka sebenarnya. Ya. Makanya ketika Khaybar ini sebagai bukti nyata bahwa setelah mereka dikuasai dan orang-orang Yahudi semuanya masih banyak yang ada di sana, Nabi SAW biarkan mereka di sana tinggal. Dan tidak semua dibunuh. Mereka bebas hidup, tetapi dengan ketentuan, karena Khaybar sudah ditaklukkan, mereka bekerja di sawah masing-masing, tetapi sawah itu sudah milik kaum muslimin. Dan terjadi mudharabah bagi hasil. Andai kata mereka have ambisi untuk membunuh, maka habis semuanya Khaybar. Dihabiskan. Setelah ditaklukkan semuanya dibunuh. Tidak ada. Mereka justru yang berperang saja yang dibunuh. Yang bersaksi, bersyahadat, mereka tidak dibunuh. Ya. Ini juga sebagai bantahan terhadap subuhat tersebut. Dan sangat menyedihkan ketika ada kaum muslimin yang terpedaya oleh kata-kata yang murahan ini, bahwa Islam disebarkan di bawah kilauan pedang, Islam haus darah. Ya, ada kaum muslimin yang terpengaruh, yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengenal agamanya sendiri. Allahu musta'an. Kemudian kita baca, lanjutkan hadis berikutnya. Ini jelas sekali menunjukkan keutamaan Ali, ya, bahwa Nabi SAW memilihnya sebagai pemimpin pasukan perang. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya, ini sudah merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya 6169. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Abdul Aziz yakni bin Hazim عن أبي حازم عن سهل قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه. Ini hadis yang lain, bukan hadis Abu Hurairah lagi, itu hadis sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر, bahwa Nabi SAW berkata pada perang Khaybar, لا أعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Ini menjelaskan kemuliaan yang luar biasa pada Ali bin Abi Thalib. Ya, kata Nabi, sesungguhnya saya akan berikan bendera ini atau serahkan bendera ini kepada seseorang yang Allah akan menaklukkan Khaybar di tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, ini lebih menarik lagi. Dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Qal, selesai berita dari Nabi, maka Sahal melanjutkan. Qal, fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Maka malam hari itu, ya, malam itu dilalui oleh para sahabat dengan penuh harapan. Ya. Ya. Penuh harapan dan mereka bertanya-tanya siapa gerangan, apakah saya. Jadi malam itu mungkin saja mereka, bila mana tidak semuanya, atau kebanyakan mereka yang tidak bisa tidurnya. Padahal besoknya perang. Ya. Karena memikirkan siapa yang akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Di mana dia pertama mendapatkan amanah memegang bendera perang sebagai pemimpin pasukan. Yang kedua, Allah menaklukkan Khaybar di tangannya. Ini juga sebuah keutamaan yang luar biasa. Yang ketiga, ini yang juga sangat luar biasa. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini telah diapresiasi dan dinilai oleh Nabi bahwa benar-benar dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang keempat, yang lebih menarik dari itu adalah bahwa Allah dan Rasulnya mencintainya. Ya. Ini yang membuat para sahabat itu melalui malamnya berat sekali. Berat sekali. Dengan harap-harap, ada harapan, ada kekhawatiran, dan memikirkan andai kata bukan saya, siapa orang yang seperti itu. Ya. Sampai orang yang sekaliber Umar pun berharap dia menjadi pilihan Nabi SAW. Ya. Ayyuhum yu'taha. Qal, kata Sahal, falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah SAW kulluhum yarjuna an yu'taha. Ketika mereka di pagi hari, mereka bersegera untuk berjumpa Nabi, mendekat kepada Nabi. Dan kalau tidak nampak Nabi wajahnya, maka dia menampakkannya kepada Nabi agar Nabi memilihnya, berharap agar Nabi memilihnya. Faqal aina Ali ibn Abi Talib, kata Nabi, di mana Ali bin Abi Talib? Ya, faqalu huwa ya Rasulullah yastaki ainai, dia wahai Rasulullah SAW mengeluhkan kedua matanya. Jadi dia sakit, ya, kedua matanya sakit sehingga dia tidak bisa. Dan bahkan dalam sebuah riwayat yang akan kita baca, awalnya Ali bin Abi Talib tidak bisa berangkat. Ya, tidak bisa berangkat karena matanya tidak bisa melihat. Tertutup karena sakit. Ya. Ini membuat dia tidak bisa berangkat. Tetapi semangatnya untuk ikut membuat dia menyusul. Itu yang membuat dia terlambat. Ya, itu yang membuat dia terlambat. Dan para sahabat tahu. Nah, ketika Nabi SAW menanyakan tentang beliau, mereka mengatakan, yastaki ainai. Qal fa arsilu ilaihi fa utiya bihi. Ya, maka Nabi memerintahkan mereka untuk mencarinya, mengutus seseorang untuk memanggilnya atau membawanya menghadap. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un. Ini yang pertama dilakukan oleh Nabi kepada Ali sesampainya Ali di hadapannya. Yang pertama, basaqa, menghembus atau menghembus dengan ada sedikit air. Ya. Meniup dengan ada sedikit air ludah. Ya. Itu dilakukan oleh Nabi di mata Ali. Ya. Proses pengobatan. Ya. Kepada kedua mata Ali, kemudian dia mendoakan, wada'a lahu, mendoakan, maka mata Ali pun sembuh. Fabaro'ah. Maka matanya pun sembuh atau Ali sembuh, hatta ka'allam yakun bihi wajah, sampai-sampai seakan-akan sebelumnya matanya tidak sakit. Jadi tidak ada bekas sama sekali. Kalau pengobatan biasanya ada masih merah tinggal tersisa atau masih ada tai-tainya misalnya kena sakit, atau bola matanya itu masih ada merah-merahnya. Ini sama sekali tidak ada. Seakan-akan sebelumnya tidak sakit. Ya. Kemudian fa'atahu ar-rayah. Maka setelah itu Nabi SAW beri serahkan kepadanya bendera. Faqala Aliun ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Kata Ali, ya Rasulullah, saya akan perangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita. Ya, sampai mereka menjadi seperti kita, yaitu menjadi orang yang beriman. Ya. Faqala unfuz ala rislik. Ada satu catatan lagi ya. Kalau memang tujuannya bagaimana mereka beriman, maka usaha untuk membuat mereka bagaimana beriman itu dilakukan, bukan sekedar membunuh. Ya. Usaha mungkin berbaik-baik dulu dengan menjanjikan janji-janji yang muluk agar mereka menerima, bukan mengancam kalau tidak beriman mati. Nah, karena tujuannya bagaimana mereka beriman, itu yang dilakukan dengan cara-cara yang lebih yang membuat mereka menerima, ya, membuat mereka menerima keimanan. Kemudian kata Nabi SAW, faqala umfuz ala rislik. Ya, berangkatlah dengan mantap, ya, dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di perkampungan mereka, di wilayah mereka. Lihat, kata Nabi, thumma du'uhum ilal Islam. Bukan perangi, tetapi ajak mereka masuk Islam. Ya, ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi. Kabarkan kepada mereka apa yang merupakan kewajiban mereka kepada Allah, ya, yang merupakan hak Allah setelah masuk Islam. Janjikan, sampaikan bahwa Islam itu menyelamatkan, Islam itu memberikan keselamatan, kedamaian, ya, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, fawallahi, ini yang sangat menariknya dari pesan Nabi kepada Ali, padahal dia melepaskan perang untuk perang. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yaku an takuna laka humrun na'am. Demi Allah, andai kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seorang saja, membuka hidayah untuk seorang saja, lantaranmu itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta yang paling berharga. Ya, unta merah, betul, unta yang paling berharga, unta bunting. Ini harta yang paling berharga di masyarakat Arab ketika itu. Jadi satu orang saja yang mendapat hidayah karena engkau berupaya untuk mengajaknya masuk Islam, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan seekor unta yang unta merah yang paling berharga. Ya. Ini menunjukkan bahwa pesan Nabi bukan membunuh, tetapi mengajak masuk Islam. Dan bahkan mendorong Ali berusaha semaksimal mungkin mengajak mereka untuk masuk Islam. Apapun caranya, yang penting mereka masuk Islam. Karena ini memang luar biasa. Sudahlah menyelamatkannya di dunia dari dibunuh, kemudian menyelamatkan nanti di akhirat untuk kekal di neraka. Ya, ini luar biasa. Maka Nabi dorong dia untuk memprioritaskan bagaimana mengajaknya dengan segala macam cara. Satu orang saja berhasil kamu dakwahi sehingga dia masuk memilih Islam, itu lebih baik bagimu daripada seekor unta merah. Ya. Selanjutnya, dan ini sudah jelas ya, menerangkan tentang keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Hadis berikutnya 6170 dengan hadis terakhir. Masih banyak ya? Maaf. Mungkin ini yang terakhir kita baca. Masih ada satu ya. Haddatsana 6170, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim yakni bin Aswi Ismail an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa qala kana Ali qad takhallafa an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ghazwati Khaybar. Itu yang tadi saya ceritakan. Kata Salamah bin Al-Aqwa adalah Ali bin Abi Talib. Awalnya dia tidak ikut perang Khaybar. Wa kana ramidan. Penyebabnya karena dia sakit. Ya, bagaimana berperang mata tidak bisa melihat. Ya. Ataupun nampak tapi kabur. Ya. Keduanya bukan satu. Maka awalnya dia tidak bisa berangkat. Faqal. Lalu Ali berkata kepada dirinya sendiri, ana atakhallafu an Rasulillah, saya tinggal dan tidak ikut bersama Nabi, katanya kepada diri sendiri. Ya. Fa kharaja Aliun, karena tidak merasa nyaman untuk menetap, untuk tinggal, sebagaimana dia tidak nyaman ketika Nabi bahkan mewakilkannya untuk mengurus keluarganya di perang Tabuk. ke tahun ke-9, 5 tahun setelahnya. Ya, di sini dia memang juga tidak merasa nyaman, walaupun ada uzur, dia tidak merasa nyaman. Akhirnya dia berangkat susah-susah menyusul Nabi SAW. Fakharaja ala aliyun falahiqa bin Nabi SAW. Maka dia sampai juga berjumpa dengan Nabi. Falamma kana masa'ul lailati allati fataha Allahu fi sabahiha. Ini yang tadi ceritanya, bahwa Nabi mengumumkan yang tadi itu di petang harinya, di malam harinya. Ya, besoknya terjadi peperangan dan ditaklukkan Khaybar. Ya. Qala Rasulullah sallam la u'tiyanna ar-rayata aw la ya'khudanna bir-rayati ghadan. Besok rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu aw qala yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah alayhi fa idza nahnu bi aliyin. Kata Salama bin Aqwa radhiyallahu an, ternyata yang dipilih oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Wa ma narjuhu, dan kami sebenarnya mengharapkannya. Ya, faqalu hadza aliyun. Ya, fa ataahu Rasulullah SAW alaihi wasallam ar-rayah fa fataha Allahu alaihi. Maka Nabi serahkan bendera perang kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala taklukkan Khaybar di tangannya. Ini sama ceritanya, dan dalil bahwa Ali tentang keutamaan Ali juga ada, di mana Nabi mengatakan saya akan serahkan bendera perang kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau dalam riwayat lain dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini merupakan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Satu hadis lagi, 6171. Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb wa Suja' bin Makhlad jami'an an ibni Ulayyah qala Zuhair haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsani Abu Hayyan qala haddatsani Yazid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim. Tiga orang ini, ya, yang pertama Yazid ibnu Hayyan, satu, Husain ibnu Sabrah, dua, Amr ibnu Muslim, tiga. Ini kasusnya pada tiga orang ini nantinya. Yazid ibnu Hayyan, Husain ibnu Sabrah, Umar ibnu Muslim. Ya, yang bercerita Yazid ibnu Hayyan. Yang bercerita tentang kasus ini adalah salah satu dari mereka yang bertiga, yaitu Yazid ibnu Hayyan. Kata Yazid, saya berangkat bersama Husain bin Sabrah dan Umar ibnu Muslim. Berangkat kemana? Ila Zaid bin Arqam, menjumpai sahabat Nabi, yaitu Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an. Falamma jalasna ilaih, ketika kami sudah duduk di hadapannya, mereka bertiga tadi, ya, ya. Qala lahu Husain, kata Yazid berkata kepada Zaid ibn Arqam, kawannya Husain bin Sabrah. Kata Husain, laqad laqita ya Zaid khairan kathiran, engkau telah mengumpulkan atau mendapatkan kebaikan yang banyak, wahai Zaid, maksudnya Zaid bin Arqam. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di antaranya engkau telah mendapatkan kesempatan melihat Nabi. Ini menunjukkan bahwa generasi tabi'in itu sangat merindukan untuk melihat Nabi. Ya. Makanya salah satu kebaikan yang mereka puji terhadap para sahabat Nabi, mereka mengatakan seperti di sini, ra'aita Rasulullah SAW, engkau melihat Nabi, sementara kami tidak. Wa sami'ta hadithahu, engkau juga mendengar kata-katanya, hadis-hadisnya. Ini keutamaan yang luar biasa juga. Wa ghazauta ma'ahu, dan engkau berperang bersama Nabi. Inilah keutamaan-keutamaan para sahabat yang tidak akan mungkin didapatkan oleh siapapun juga setelah mereka. Tidak akan mungkin. Se-alim-alimnya. Maksud alim ini rajin beribadah, setaat-taatnya. Seseorang dari generasi tabi'in, tapi mereka tidak akan mungkin mendapatkan ini. Melihat Nabi, mendengar ucapan-ucapan Nabi, bahkan berperang bersama Nabi, Wasallaita khalfah. Ini juga keutamaan. Engkau mendapatkan kesempatan untuk menjadi makmum Nabi. Ya, Nabinya imam dan engkau makmum. Ketika Nabi mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, membaca surah Al-Fatihah, itu kan doa. Kamu yang mengaminkannya. Kamu yang mengaminkannya. Ini keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh para sahabat Nabi. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Intinya engkau sudah mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah ketika Allah memilihmu sebagai sahabat Nabinya. Lalu kata Husain ibn Sabra, hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah SAW. Sampaikan kepada kami wahai Zaid, apa yang telah kamu dengar dari Nabi. Dia minta hadith. Ya. Ini minta hadis, sebelum mendapatkan hadis dia puji-puji dulu. Ya. Ini cara adab meminta ilmu ya. Adab minta ilmu, bukan minta harta. Ya. Tetapi ini benar ya. Ini sebuah keutamaan yang membuat mereka iri. Iri yang wajar. Ya. Iri kepada sahabat karena memang irinya di sini bukan iri kebencian. Iri karena memang mereka tidak mendapatkan. Allah memilih para sahabat untuk menjadi sahabat Nabi dan keutamaan-keutamaan tadi yang diakui oleh orang yang beriman. Makanya sangat menyedihkan ada orang-orang yang sampai akhir zaman ini masih sadar mencela para sahabat. Padahal sedikit saja dari ibadah sahabat mereka tidak dapatkan. Melihat Nabi saja mereka tidak. Sementara para sahabat melihat Nabi. Ya. Maka wahai Zaid, kata Husain, sampaikanlah. Beritahu kami hadis-hadis yang telah engkau dengar dari Nabi SAW. Qala, kata Zaid, ya benar akhi. Ini panggilan yang luar biasa. Wahai anak saudaraku. Tentunya Zaid kan sudah tua. Ini para tabi'in, sighar tabi'in, sudah masih kecil-kecil. Maka dia mengatakan, ya benar akhi, wahai saudaraku, anak saudaraku. Wallahi, demi Allah. Laqad kabirat sinni. Laqad kabirat sinni. Saya sudah terlalu tua. Usia saya sudah tua. Wa qaduma ahdi. Dan sudah lama masa saya bersama Nabi. Sudah lama, mungkin sudah puluhan tahun. Ya. Wa nasitu ba'dhal ladzi kuntu a'imin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun sudah mulai lupa sebahagian yang saya dahulu pahami dari ucapan-ucapan Nabi. Ya. Fama haddatsukum faqbalu. Apa yang saya sampaikan kepada kalian sekarang ini terimalah karena itu yang masih kuat di hafalan saya. Ya. Wa ma la fala tukallifuni. Dan yang saya tidak ingat lagi, maka jangan bebani saya untuk mengingat-ingatnya, karena sudah tua juga, nanti bisa jadi pingsan pula dia. Ya, terporsir tenaganya, naik mungkin darahnya, tensinya untuk mikir-mikirkan. Tapi yang masih kuat di ingatan saya, akan saya sampaikan. Ya, kata Zaid bin Arqam. Dan saya teringat tentang Zaid bin Arqam ini, sebelum kita lanjutkan, dia yang pernah mendengar perkataan Abdullah bin Ubay yang dia nanti sampaikan kepada pamannya, karena itu ketika itu dia masih kecil dan orang tidak mengira, orang tidak menganggap berita yang disampaikan itu benar. Ya, dan Abdullah bin Ubay pun yang ketika itu dia mencela Nabi, mengancam kaum muslimin, itu merasa tidak mengapa-ngapa karena anak kecil saja, mana mungkin orang percaya. Ini Zaid bin Arqam ini, dia mendengar perkataan Abdullah bin Ubay yang nanti diabadikan oleh Allah. Kata mereka dalam surat Al-Munafiqun, la'in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia di Madinah, maksudnya penduduk tempatan, akan mengusir orang-orang yang pendatang. Siapa pendatang? Nabi SAW dan muhajirin. Ya, Nabi SAW muhajir. Jadi dia itu ancamannya. Terdengar oleh Zaid bin Arqam ini yang ketika itu masih kecil ya. Dan dia menyampaikan, dia tidak berani menyampaikan langsung kepada Nabi, merasa bahwa dia tidak akan mungkin didengar. Makanya dia melalui perantara pamannya yang sudah tua, dan pamannya itu yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Tetapi ketika Nabi bertanya, Abdullah bin Ubay mengatakan, masa kalian menerima berita dari anak kecil? Sampai turun ayat itu. Di mana Allah menyampaikan kepada, bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada semua orang. Sampai kepada kita sekarang ini. Ucapan beliau. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafikin. Kembali kita ke sini, di sini dia sudah tua. Dia sudah tua. Ya. kata beliau, summa qal, kemudian disampaikan hadisnya yang masih dia ingat. Qama Rasulullah SAW yawman fina khatiban. Nabi SAW pernah tegak berdiri menyampaikan khutbah kepada kami. Dari sini besok kita akan lanjutkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ya, besok kita akan lanjutkan dari sini. Yauman fina khatiban. Ya, pada suatu hari Nabi berdiri tegak menyampaikan khutbah. Di mana nanti akan ada di lanjutan hadis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.